Adapun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dibahas oleh para ulama kita di dalam pembahasan kitab tauhid. Yang intinya ialah ada dua konsekuensi penting tatkala kita melafalkan kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi yang pertama ialah meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah. Baik itu ibadah kepada orang-orang soleh yang telah mati, atau kepada wali, atau kepada manusia-manusia yang lain, atau kepada bangsa jin, atau kepada yang lain-lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meniadakan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Konsekuensi yang kedua ialah dia mempersembahkan semua ibadahnya kepada Allah semata. Menetapkan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya zat yang dia ibadahi. Yang lain batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, adapun yang selainnya adalah perkara yang batil. Itu penjabarannya terkait dengan bab tauhid wal ibadah. Barang siapa yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, berarti dia telah melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Semakin semangat, semakin giat ibadahnya dia kepada Allah, semakin tinggi tingkat ubudiyah dia kepada Allah, maka semakin tinggi pula tingkatan dia dalam mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Maka semakin tinggi pula martabatnya dia di sisi Allah sebagai hamba Allah yang betul-betul mengabdi kepadanya. Pembahasan kita kali ini barakallahu fikum ialah terkait dengan kalimat syahadat yang kedua. Tatkala kita melafalkan wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Tatkala kita beriman akan kerasulan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam, di situ ada sekian banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Konsekuensi-konsekuensi daripada kalimat tadi. Barang siapa yang melakukan konsekuensi tersebut, maka dinyatakan sebagai muslim yang betul-betul ittiba'ur rasul. Muslim yang betul-betul mengamalkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Ini ditujukan kepada semua pihak yang beriman, semua pihak yang muslim dan yang muslimah. Mereka semua terkena kewajiban-kewajiban ini, tanggung jawab mereka melaksanakan konsekuensi kalimat tersebut. Di sini barakallahu fikum sangat banyak sekali kewajiban-kewajiban kaum muslimin terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan kita baca satu persatu riwayat-riwayat yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian disebutkan apa saja konsekuensi-konsekuensi Muhammad Rasulullah yang itu merupakan kewajiban masing-masing muslim dan muslimah supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Yang pertama adalah kewajiban umat kepada Rasulnya. Konsekuensi kalimat syahadat Muhammad Rasulullah ialah ma'rifatu syama'ilihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui dan mempelajari profil Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baik yang berkaitan dengan fisik beliau khalqiyah atau yang berkaitan dengan perangai-perangai beliau khuluqiyah. Khalqiyah, khuluqiyah disebut dengan syama'il al-muhammadiyah, kepribadian profil Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang ke-25 dalam risalah yang kita baca ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laysa bitawilil ba'in wala bilqasir ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi fi Syama'il. Yang artinya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang profil fisiknya Rasulullah alaihi salatu wassalam sekaligus ringkasan dakwah beliau. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Rasulullah alaihi salatu wasallam bukanlah laki-laki yang sangat panjang yang beda dengan keumuman masyarakatnya. Orang itu kalau tinggi sekali, tinggi jangkung banget, itu terbedakan dengan yang lain. Dia tingginya di atas standar. Hah? Kelihatan sendirian, jangkung sekali dia. Rasul tidak jangkung sekali. Wala bil qasir, beliau juga tidak pendek sekali. Artinya apa ya, Van? Pertengahan sebagaimana umumnya kaum lelaki. Wala bil abyadil amhaq, Rasul kulitnya juga tidak putih. Putih-putih yang putih sekali ya, Ikhwan. Wala bil adam, tidak pula hitam kecoklat-coklatan sawo mateng. Tapi kulitnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu putih bersih. Putih bersih. Tidak putih sekali. Tidak sawo mateng, putih bersih. Apabila beliau marah, seolah-olah di wajah beliau itu ada buah delima yang lagi muncul, kemerah-merahan gitu. Lagi marah, kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatati, Rasul alaihi salatu wasallam juga bukan laki-laki yang rambutnya sangat keriting, keribu. Wala bisabti, tidak pula rambutnya lurus banget. Tapi sedang-sedang. Keribu tidak, lurus banget juga tidak. Ini barakallahu fikum menggambarkan kepada kita sosok lelaki yang ideal. Ya. Tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, standar laki-laki pada umumnya. Kulitnya putih bersih, rambutnya pun juga bagus. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW berdada bidang. Ba'idu ma baina mangkibaihi, jauh antara dua pundaknya. Bidang. Kalau kedua pundaknya berdekatan, ringkih gitu ya. Datang kayak ringkih gitu. Ini berjauhan sehingga nampak bidang. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam laki-laki yang betul-betul ideal, jantan, kulitnya putih bersih, tampan, rambutnya pun juga bagus. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan sebagai faedah oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Badai'ul Fawaid. Disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketampanan yang luar biasa. Ketika dibandingkan dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi yang dikenal tampan. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada yang memaknakan Rasul separuhnya Nabi Yusuf. Tapi ada lagi pula yang memaknakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan riwayat tadi sebaliknya. Ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam itu separuhnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Artinya Nabi kita lebih ganteng, lebih tampan. Dua kali lipat dibandingkan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu profil fisiknya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sempurna. Sempurna ya ikhwan. Dan ini ikhwan amitina azakumullah sangat bermanfaat berkaitan dengan dakwah yang beliau lancarkan. Memiliki fisik yang kuat sehingga untuk berdakwah itu sangat kuat. Dan di sisi yang lain barakallahu fikum, fisik yang semacam itu mengundang simpati. Orang yang memandangnya terpesona, senang, menyejukkan hati. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjelaskan bahwasanya telapak tangannya Rasul alaihi salatu wassalam lembut selembut sutra. Disebutkan dalam riwayat yang lain ada sebagian sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu wa arda menyatakan, saya tidak pernah melihat sosok lelaki yang menggunakan jubah merah, jubah indah berwarna merah, yang lebih tampan, yang lebih bagus dibandingkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam lafaz yang lain, seakan-akan rembulan muncul di malam hari. Begitu indah. Begitu mempesona. Itu memiliki efek positif dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mandang Rasul saja sudah menyenangkan. Melihat profil fisiknya saja sudah menyenangkan. Memegang tangan Rasul saja rasanya nyaman. Itu baru fisiknya. Apalagi berkaitan dengan Islam yang beliau bawa. Berkaitan dengan dakwah yang beliau lancarkan. Berkaitan dengan akhlakul karimah yang beliau punya. Yang semacam ini, khonafitina azakumullah, perlu untuk dipelajari. Namanya Syama'il Muhammadiyah. Yang ini berkaitan dengan khalqiyah. Ciri-ciri fisiknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukan berarti kita harus berusaha untuk mencontoh Rasul dalam perkara fisik. Wis ireng, maunya digobrol terus biar putih bersih kayak Rasul. Yang keriput dibikin direbonding supaya lurus kayak Rasul. Tidak. Ini semua terkait dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ya dinikmati saja sebagai rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kan. Tapi kita membaca riwayat yang semacam ini untuk semakin semakin mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam, semakin mengagumi beliau alaihi salatu wasalam. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam di penghujung umur 40 tahun. Artinya Rasul alaihi salatu wasalam diangkat sebagai nabi dan diangkat sebagai rasul itu ketika genap umur 40 tahun. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Usul Tafsir, menjelaskan bahwasanya arba'una sanatan, umur 40 tahun itu menunjukkan kamalul akli, kesempurnaan otak dan akal. Wa kamalur rusdi, menunjukkan kesempurnaan bimbingan. Barakallahu, umur yang pas, umur yang matang. Umur yang matang. Pada umur itulah Rasulullah alaihi salatu wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul. Tepat umur 40 tahun. Faqama bi Makkah 10 sinin. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam tinggal di kota Makkah 10 tahun. Disebutkan dalam keterangan yang lain dan itu perkara yang masyhur dalam buku-buku tarikh, dalam buku sejarah, barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tinggal di kota Mekah semenjak diangkat sebagai nabi dan rasul selama 13 tahun. Disebutkan dalam hadis ini 10 tahun. Bisa jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak menghitung pecahan. Sepuluhan tahun. Itu biasa di kalangan orang-orang Arab. Atau yang dimaknakan dengan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, 10 tahun itu di Mekah dengan dakwah jahriyah. Dengan dakwah beliau yang terang-terangan di depan khalayak ramai mendakwakan Islam di tengah-tengah kabilah-kabilah musyrikin Quraisy pada masa itu. Sebagaimana yang kita pahami bersama ya kana mati na'zakumullah, dakwah Rasul alaihi salatu wasalam di kota Mekah mengalami dua fase. Fase yang pertama ialah dakwatun sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi, hanya face to face. Per orang, tidak beliau sampaikan dengan terang-terangan di depan kaumnya. Ada yang mengatakan jarak antara dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah sekitar 3 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 3 tahun lamanya. Sehingga kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan 10 tahun tinggal di Mekah, itu 10 tahun dengan dakwah jahriyah, dengan dakwah yang terang-terangan. Beliau tidak menyebutkan 3 tahun lamanya dakwah sirriyah. Wabil Madinati 10 sinin. Dan Rasulullah SAW pun tinggal di kota Madinah sebagai tempat hijrahnya beliau selama 10 tahun pula. Ini menjelaskan kepada kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. As-Sirah An-Nabawiyah. Di antara konsekuensi-konsekuensi kalimat syahadah Muhammad Rasulullah, dan merupakan kewajiban umat terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di samping mengetahui syama'il Muhammadiyah, mereka juga harus membaca Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Sirah Nabawiyah. Terkait bagaimana dakwah beliau, terkait bagaimana peperangan-peperangan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Sirah ya ikhwan, sejarah hidupnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Khamdina azakumullah. Kalau kita membaca Syama'il Muhammadiyah. Kepribadian Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fisik dan akhlak. Faedah yang kita ambil sangat banyak. Yang terpenting ialah meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Semakin kita mengkaji tentang syama'il Muhammadiyah, semakin kita tahu bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana etika Rasul, bagaimana adab-adabnya Rasul, bagaimana pula kepribadian dan fisiknya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Menambah rindu kita kepada beliau. Menambah rasa cinta kita kepada beliau. Menambah ta'zim, pengagungan kita, penghormatan kita kepada beliau. Sekaligus meneladani akhlakul karimah yang ada pada beliau. Itu dengan membaca Syama'il Muhammadiyah. Diturunkan Pak. Terus, terus. Iya. Mana kurang ke bawah Pak? Iya. Kenceng, kenceng gak apa-apa ya. Kenceng. Tak gitu. Artinya saya lagi kepanasan ya Pak. Iya. Masya Allah. Sumuk gitu ya. Tapi Ikhwan, itu terkait dengan Syama'il Muhammadiyah. Adapun terkait dengan Sirah Nabawiyah, Dabihu. Terkait dengan Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita telaah, kalau kita pelajari, di situ kita akan mengambil sekian banyak faedah. Faedah yang terpenting ialah meneladani Rasulullah SAW di dalam mengarungi kehidupan dunia. Mencontoh sisi kehidupan beliau. Gimana beliau hidup? Di sana akan didapati faedah kesabaran beliau, kezuhudan beliau, qanaahnya beliau, syukurnya beliau, tawadhu'nya beliau. Itu pengalaman-pengalaman hidupnya Rasulullah SAW bisa kita ambil dari sana, Sirah Nabawiyah. Juga diambil tentang perjuangan-perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Memperjuangkan agama Allah melawan kekuatan kufar. Itu membuat munculnya ghirah, semangat keislaman, semangat berjuang, semangat membela Islam. Dengan membaca Sirah Nabawiyah tadi. Perang Badar, Perang Uhud, Perang ini, Perang itu dan segala macamnya. Sirah Nabawiyah pula barakallahu fikum bisa diambil faedah oleh para pejabat. Untuk mencontoh Rasulullah SAW di dalam menjalankan roda kepemimpinan. Supaya menjadi pejabat sesuai dengan sunnah. Sirah Nabawiyah pun juga bisa diambil faedah oleh para panglima-panglima perang. Dengan mempelajari taktik perang Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah pula barakallahu fikum bisa diambil faedah oleh para politikus-politikus Islam. Bagaimana Rasulullah SAW berpolitik dengan masyarakatnya, dengan negara-negara yang lain. Siasa syariah. Bahkan Sirah Nabawiyah barakallahu fikum bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil untuk raddun alal mukhalifin. Bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dengan Sirah Nabawiyah. Artinya terlalu banyak faedah penting yang kita ambil dari sirah nabawiyah, dan itu merupakan kewajiban umat terkait dengan Rasulnya. Pelajari sejarah hidup Rasul kalian. Jadi dua, Syama'il Muhammadiyah. Yang kedua, sirah nabawiyah. Karena kita na'azakumullah terlalu memalukan, terlalu memilukan ketika ada seseorang yang muslim atau seorang muslimah yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang sejarah hidup Rasulullah SAW, tidak paham sama sekali. Lebih memalukan lagi, lebih memilukan lagi kalau ada seseorang yang katanya berupaya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali meniti jejak langkah Rasulullah SAW dari kalangan ahlu sunnah, tidak mengerti bagaimana sejarah hidup Rasulnya SAW. Bagaimana Anda bisa itiba'u sunnah? Bagaimana Anda bisa itiba'u Rasul? Sejarah hidupnya saja tidak mengerti. Maka harus dipelajari sirah nabawiyah. Baca buku-buku tentang Syama'il Muhammadiyah. Baca buku-buku tentang sirah nabawiyah. Ambil ibrah daripadanya. Ambil pelajaran berharga daripadanya. Terapkan dalam kehidupan seharian Anda. Maka Anda melaksanakan konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Naam ikhwan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Fatawaffahu Allah 'ala ra'si 60 sanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkan beliau di ujung umur 60-an tahun. Disebutkan 60 tahun, padahal Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan dalam nas yang lainnya meninggal dunia tahun meninggal dunia umur 63 tahun. Berarti di sini Anas bin Malik tidak menyebutkan pecahan 60-an tahun. Angka 3 enggak dibahas. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Beliau meninggal dunia umur 63 tahun. Setelah 23 tahun lamanya berdakwah sebagai nabi dan rasul, baik secara sirriyah sembunyi-sembunyi atau secara jahriyah terang-terangan. Hanamtina azakumullah. Dengan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama telah sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahyu terputus. Maka apa yang beliau tinggalkan itu merupakan syariah Islamiyah kamilah yang sempurna. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, taraktukum alal bayda. Lailuha kanahariha sawa la yazihu anha ba'di ila halik. Aku telah tinggalkan untuk kalian, aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih bersih. Malamnya sebagaimana siangnya sama, jelas gamblang. Tidak ada seorang pun yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia pasti akan binasa. Maka dengan wafatnya Rasul, agama telah sempurna. Semua telah selesai. Apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, apapun yang kita butuhkan, ada keterangannya, ada bimbingannya dalam Islam yang dibawa Rasul alaihi salatu wassalam. Terutama dalam perkara dakwah ila Allah. Dari sini barakallahu fikum. Di dalam mendakwahkan Islam itu harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan sudah tidak berlaku lagi klasifikasi fase. Kalau di zamannya Rasulullah SAW ada klasifikasi, ada dakwah fase Mekah, ada dakwah fase Madinah. Dakwah fase Mekah dimulai dengan dakwah sirriyah, lalu dakwah jahriyah. ini semua tidak ada. Itu hanya di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam saja. Di zaman sekarang ini sudah sempurna. Sudah khatam. Maka kita berdakwah sesuai dengan contoh dakwah Rasul alaihissalatu wassalam. Ada sebagian pemahaman barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan. Itu dulu berkembang, yang sekarang tidak ada lagi suaranya. Dakwah yang dilancarkan oleh sekelompok sesat yang bernama Isa Bugis. Itu menerapkan dua fase. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Persis di zaman Rasulullah SAW. Mereka memahami dan mereka meyakini sekarang itu masih fase Mekah. Dakwahnya harus sembunyi-sembunyi sirriyah. Tidak mungkin di Masjid Jamek Banyumas. Nah, sembunyi-sembunyi dakwah sirriyah face to face. Ya sampai sini sih penyimpangannya tidak begitu berat. Ternyata mereka menerapkannya lebih jauh daripada itu. Dikarenakan masih fase Mekah, maka tidak ada di zaman sekarang ini yang namanya semua bimbingan syariah. Tidak ada. Sekarang ini fasenya fase tauhid. Fase akidah. Memantapkan akidah. Tidak ada sholat. Tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada amalia-amalia yang lain yang terkait dengan ahkamus syariah. Mereka mengatakan itu fase Madinah. Sementara kita masih fase Mekah. Dikarenakan masih fase Mekah, babnya bab akidah. Maka mereka tidak sholat. Tidak sholat jamaah, wala sholat jumu'ah, wala yang lain-lainnya. Tidak sholat, wala zakat, wala puasa, wala haji. Wala amal-amal yang lain dengan alasan fase Mekah. Hadza batil wa hadhihi dhalalah. Ini merupakan kebatilan, kesesatan, penyimpangan dan mungkin berujung kepada kekufuran barakallahu fikum. Pada kenyataannya barakallahu fikum mereka itu tidak pernah berpindah ke fase Madinah gitu. Sudah sekian tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya semenjak mereka mendirikan komunitas Isa Bugis sampai detik sekarang ini terus fase Mekah. Madinahnya kapan? Nanti dulu, Mekah dulu. Ittifaul hawa. Walhamdulillah tidak ada lagi suaranya. Muslimin paham bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Jadi paham ya? Klasifikasi yang semacam itu pun juga terjadi pada orang-orang pergerakan. Dari kalangan harakiyin. Mereka juga menerapkan yang namanya fase Mekah, fase Madinah. Harakiyin. Sekali lagi mereka juga mengatakan sekarang itu fase Mekah. Sekarang itu fase Mekah. Belum fase Madinah. Ketin Mekah terus. Tidak ada Madinahnya. Fallahul Musta'an. Maka mereka di dalam melaksanakan dakwah ilallah secara khususnya. Itu gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah. Rekrutmen atau merekrut kaum muslimin face to face. Dengan gerakan bawah tanah. Semacam N11. Nah, jamaah Islamiyah, Islam jamaah. Dan yang sepaham dengan mereka. Ini semuanya menerapkan dua fase. Fase Mekah, fase Madinah. Itu merupakan ciri-ciri penyimpangan suatu komunitas. Ciri-ciri kesesatan sebuah kelompok. Para sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, khalifah yang pertama. Kemudian Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat yang ada, para tabi'in, tidak pernah mengamalkan klasifikasi fase semacam itu sepeninggalnya Rasulullah SAW. Tidak ada. Tapi terus melaksanakan Islam secara sempurna seperti yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Fallahul musta'an. Ini di antara faedah belajar sejarah. Untuk apa, Evan? Membantah kelompok-kelompok yang sesat. Membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang baca sejarah, yang ngerti sejarah, yang enggak tahu sejarah, iya, susah untuk membantah mereka. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fatawafahu Allah 'ala ra'si 60 sanatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada ujung 60-an tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dalam keadaan tidak ada di kepala Rasul, tidak ada pula di jenggot Rasul, di lihya Rasul, 20 rambut putih. Tidak ada. Tidak sampai 20 uban. Artinya, walaupun beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia tahun umur 63 tahun, nampak masih muda. Tidak nampak tuanya. Ubannya tidak sampai 60 helai. Enggak sampai 20 helai. Kok 60? 20 helai. Baik di kepalanya atau di jenggotnya. Allahul musta'an. Nah iya. Kita masih kepala 3. Sudah ada ya kan. Di kepalanya sudah mulai banyak uban ini. Allahul musta'an. Muslimin zaman sekarang 63 sudah tua bangka sudah. Sudah tua bangka ya. Sekali lagi itu menunjukkan profil fisiknya Rasul alaihi salatu wasallam. Itu pun disebutkan dalam riwayat yang lain. Beliau itu keluar uban itu bukan dikarenakan memikirkan perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara yang sifatnya non syar'i. Ya, yang membuat beliau beruban itu ialah ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang isinya begitu berat bagi beliau. Beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatu. Ketika beliau melihat ada uban di kepalanya sudah beruban. Beliau menyampaikan kepada para sahabatul kiram, syayyabatni hudun wa akhwat. Yang membuat saya beruban ini turunnya surat Hud dan yang seperti surat Hud dan akhwat-akhwatnya, saudara-saudaranya. Artinya apa? Saking beratnya memikirkan wahyu, saking beratnya menerima wahyu sampai beruban. Yang dipikir apa ya kan? Wahyu. Kalamullah. Kalau kita mikir apa? Sampai beruban sing dipikir pangan. Allah musta'an. Ya, apa ya? Allah musta'an. Nah itu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasanya ikhwan fillah azakumullah pada hadis ke-25 ini. Di antara konsekuensi-konsekuensi umat konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang wajib dilakukan oleh umat ialah mempelajari syama'il Muhammadiyah dan mempelajari sirah nabawiyah. Manfaatnya, faedahnya telah disebutkan di atas. Konsekuensi yang kedua. Atau kewajiban umat yang kedua terkait dengan nabinya. Ialah at-takhalluqu bi akhlaqin nabi alaihi salatu wassalam, berakhlak dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Berakhlak dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sangat penting di dalam kehidupan keseharian. Ini bukti kejujuran syahadat kalian. Bukti kesempurnaan iman kalian. Ketika kalian memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Qanabatina azakumullah. Kita sebagai sosok ahlus sunnah, sebagai salafiyin yang berupaya untuk meniti jejak langkah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang harus kita fahami, kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua hal. Kita tidak mencontoh Rasul hanya dalam perkara akidah atau hanya dalam perkara sunnah atau terkait dengan perkara ibadah atau terkait dengan masalah prinsip-prinsip iman atau prinsip-prinsip manhaj, tetapi kita harus mencontoh Rasulullah SAW terkait dengan bab akhlak, akhlakul karimah. Maka seseorang itu, seseorang yang betul-betul bagus syahadatnya, betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, memiliki kekokohan manhaj, kebersihan akidah. Di sisi yang lain, dia juga memiliki etika dan norma-norma yang mulia, akhlakul karimah. Berakidah sebagaimana akidah Rasul, beribadah sebagaimana ibadah Rasul, juga berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu konsekuensi. Bab yang satu ini, barakallahu fikum, yang kadang kurang diperhatikan oleh ahlu sunnah. Nah, terutama yang memiliki semangat tinggi di dalam tamasuk bis sunnah. Kalau sudah yang dibicarakan masalah sunnah, bid'ah, wah kencang urusannya. Semangat, berkobar-kobar, semangat berapi-api, sunnah, kencang gitu ya. Tapi urusan babul akhlak melempem. Bayangan mereka, akhlak, etika Ustaz, norma masyarakat. Yang penting itu manhaj. Yang penting itu akidahnya, Ustaz. Sunnahnya yang kokoh. Akhlak gampang. Allahul musta'an. Tidak demikian prinsip yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salafus saleh. Kalau Anda memperhatikan kitab-kitab akidah dan kitab-kitab usul prinsip dasar akidah ahlus sunnah, yang di sana yang disampaikan tidak semata-mata prinsip manhaj atau prinsip akidah. Di sana juga disampaikan terkait dengan prinsip-prinsip berakhlak. Contoh yang paling gampang, antum membaca kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam rahimahullah. Tuntas semua bab akidah, semua babul iman dibahas, diulas, dan pembahasan tentang masalah akhlakul karimah terkait dengan adab-adab Islamiyah, terkait dengan muamalah al-hasanah. Mestinya barakallahu fikum, semakin kokoh manhaj seseorang, semakin mantap akidahnya, semakin giat ibadahnya dan sunnahnya, semakin baik pula budi pekerti dan akhlaknya. Jadi karena kan diminta untuk mencontoh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana keakhlaknya Rasul itu? Disebutkan pada hadis yang ke-26 dalam risalah ini. An Sa'ad ibni Hisham ibni Amir annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha ya ummul mu'minin anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat fa inna khuluqa nabiyillahi ta'ala sallallahu alaihi wa sallam kanal Qur'an. Rawahu Muslimun fi haditsin tawil. Yang artinya dari Sa'ad bin Hisham bin Amir bahwasanya dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ambiini, beritakan kepada aku, sampaikan kepada aku tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya beliau? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Saya mengatakan, betul, saya membaca Al-Qur'an. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya akhlak Nabiullah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Artinya Rasul itu yamtathilul Qur'an. Melaksanakan, mempraktekkan bimbingan-bimbingan Al-Qur'an. Maka semua amaliyah-amaliyah beliau, semua akhlakul karimah yang beliau lakukan setiap harinya, itu merupakan bimbingan Al-Qur'an. Itu merupakan penjabaran Al-Qur'anul Karim. Itu yang namanya akhlak. Melakukan isi kandungan Al-Qur'an. Dari sini barakallahu fikum. Yang namanya akhlakul karimah itu patokannya, tolak ukurnya ialah budi pekerti atau etika yang sesuai dengan nas Quran dan sunnah. Itu namanya akhlakul karimah. Akhlakul zamimah, akhlak yang tercela adalah semua etika, semua budi pekerti yang bertentangan dengan nasul kitab wa sunnah. Atau yang dilarang, atau yang dikecam dalam Al-Kitab wa Sunnah. Itu namanya akhlakul zamimah. Artinya, tolak ukur menilai sebuah akhlak, itu dalil, Al-Quran, Al-Hadith, bimbingan agama, Asy-Syariah. Qanabtina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya akhlak itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan khuluqun syar'i. Akhlak yang sesuai dengan syariat. Akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itulah akhlaknya Rasul. Akhlak semacam inilah yang harus kita punya. Khuluqun syar'i. Yang kedua disebut dengan khuluqun urfi. Khuluqun urfi. Akhlak yang sesuai dengan adat masyarakat. Ya, etika-etika, budi pekerti, norma-norma yang sesuai dengan adat masyarakat setempat. Itu khuluqun urfi. Akhlak yang semacam ini dilihat Kalau ternyata sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis, maka akhlak semacam itu bisa diterapkan, bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata akhlak yang tersebar di tengah-tengah masyarakat tadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bukan namanya akhlakul karimah dan tidak boleh dilakukan. Walaupun itu adatnya masyarakat. Dikarenakan bertentangan dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, khuluqun syar'i wa khuluqun urfi. Khulasahnya barakallahu fikum. Di antara konsekuensi-konsekuensi kalimah syahadah Muhammad Rasulullah, itu merupakan kewajiban tiap-tiap umat terkait dengan Rasulnya, ialah meneladani akhlaknya Rasul. Orang Islam itu semakin mengkaji Islam, semakin bagus akhlaknya. Semakin mengkaji Al-Quran, semakin mulia akhlaknya. Semakin dia mengkaji sunnah Rasul, semakin bagus budi pekertinya. Ya, itu yang harus disampaikan baik-baik. At-takhalluq bi akhlaqin Nabi, terutama barakallahu fikum, yang betul-betul dituntut untuk memiliki akhlakul karimah semacam ini ialah para pewaris Nabi dan Rasul, dari kalangan para ulama, dari kalangan para duat, para dai-dai, dari kalangan para ustadz, dari kalangan para kiai, dari kalangan para muballighin dan segala macamnya yang mengemban dakwah, itu harus memiliki akhlakul karimah. Mencontoh akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam, meneladani akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Hadirin a'zakumullah. Di tengah-tengah masyarakat kita, terkait dengan dakwah yang dilancarkan seorang da'i, di tengah-tengah masyarakat kita, rata-rata atau keumuman masyarakat kita menilai dakwah seseorang itu menggunakan patokan mata, baru telinga, baru hati. Paham yang saya maksud? Masyarakat itu, barakallahu fikum, menilai dakwah yang kamu lancarkan menggunakan matanya. Artinya mereka melihat terlebih dahulu, memandang sosok dai-nya mengundang simpati atau mengundang antipati. Nengok dai-nya dulu, gimana cara dakwahnya ini? Kalau ternyata dai-nya itu minim akhlak, saya bahasakan minim aja ya, daripada saya bahasakan bejat akhlaknya, terlalu kasar ya. Kalau ternyata sang dai tadi minim akhlak, tidak menunjukkan sosok dai yang berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya, langsung tidak pakai macam-macam, masyarakat akan menilai dakwahnya jelek. Kenapa? Mandangnya sudah tidak sedap. Mandangnya sudah sepet. Melihat tingkah pola, tingkah laku, tindak tanduk dan segala macam yang ditunjukkan oleh sang dai. Bayangannya masyarakat, dai-nya kayak gini, lah ya apa madu-nya? Itu mereka, mata dulu. Kalau ternyata dai tadi kemudian memiliki akhlakul karimah, perangainya halus, etikanya lembut, luar biasa, dipandang oleh masyarakat menyenangkan, menggunakan mata, mereka sudah simpati. Masya Allah. Ini baru Ustaz. Akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya, dan segala macamnya. Senang tuh masyarakat. Kalau sudah matanya itu menyatakan senang, sejuk dipandang, telinganya akan mendengar. Apa sih yang disampaikan sama Pak Ustadz satu ini? Dengarkan ceramahnya. Ternyata yang disampaikan oleh sang dai menyejukkan, menyenangkan hati, menenteramkan jiwa, bimbingan ibadah, bimbingan akidah, bimbingan akhlak, dan segala macamnya. Langsung, betul itu. Harusnya begini, yang namanya Islam begini. Bahkan mereka juga belum bisa mengamalkan. Telinganya, iya, betul. Betul itu. Setelah itu ya tinggal taufik min Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, langsung jadi. Turun ke hati. Turun ke hati. Berubah dia, berubah amaliyahnya. Barakallahu fikum. Dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui keindahan akhlak dai tadi. Masuk ke hati, selesai urusan. Ada kalanya sampai telinga tidak masuk di hati. Artinya, ya masih sebagaimana dahulu kala, apa adanya sebagaimana masyarakat awam, tapi secara pandangan mata, secara telinga, mengacungkan jempol. Iya, memang Ustaz betul. Ustaz ini betul. Hak, Ustaz, hak. Dakwah. Ustaz ini bagus. Saya sangat suka, saya sangat simpati. Menurut ayah, Pak. Terus gimana, Pak? Ya, itu, Ustaz. Ya, gimana ya? Kalau saya pribadi ini, aduh, belum bisa, Ustaz. Kayaknya belum siap saya. Tahu gak yang dimanakan oleh beliau dengan bahasa kayak gini? Belum siap untuk melaksanakan konsekuensinya. Dia tahu. Kalau itu al-haq, tahu itu perkara yang baik. Dan dia tahu konsekuensinya. Dia harus berubah. Dia harus punya akidah yang bagus, ibadah yang kiat, akhlak yang mulia, dan segala macamnya. Dia belum siap. Lumayan. Kan gitu ya? Lumayan. Banyak yang simpati. Itu ya Ikhwan, dari akhlakul karimah. Pertanyaan kita, kenapa dakwah Rasul alaihi salatu wassalam sangat dicinta, sangat disuka, sangat dikagumi oleh seluruh para sahabatnya? Orang-orang yang memandang beliau langsung terpesona, langsung dengan mudahnya, dengan gampangnya menerima apa yang beliau sampaikan. Di samping wahyu, di samping memang sebagai seorang nabi ya Ikhwan ya. Peran yang betul-betul besar ialah akhlaknya beliau. Akhlaknya Rasul alaihi wasallam. Beliau disuka oleh semua kalangan, yang tua bangka senang beliau, yang seumur senang beliau, sampai anak-anak kecil semuanya suka dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu karena perangainya yang halus, akhlaknya yang mulia. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sudah mengucapkan kalimat syahadah Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya kita harus takhalluq bi akhlakin Nabi. Harus berakhlak dengan akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan akhlaknya Rasul adalah penerapan Al-Quran. Maka kalau kepengen punya akhlak, harus banyak ngaji, harus banyak belajar, menimba ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlakul karimah. Kalau ada seseorang muslim mengaku dirinya Islam, kok akhlaknya bejat? Saya gak mengatakan minim akhlak. Soalnya bukan ustaz yang saya bahas. Orang lain ini. Ngaku muslim tapi ternyata akhlaknya bejat. Itu tandanya syahadatnya melempem. Syahadatnya lemah. Pertanda imannya dia itu turun. Tingkat keislamannya di bawah. waspadai itu, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ya, semua berkaitan dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah keislaman, terkait dengan bab syahadat itu dari akhlaknya. Konsekuensi yang berikutnya, jam berapa adanya Irfan? Masya Allah, alhamdulillah masih lama. Jam 12 kurang 5 menit adanya. Berarti kita masih punya waktu setengah jam lagi. Satu lagi. Di antara konsekuensi syahadah Muhammadur Rasulullah, al-i'tiqadu bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa afdalun nabiyyin. Di antara konsekuensi syahadat merupakan kewajiban umat ialah meyakini bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin, penutup para nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah Rasul. Beliau itu sayyidul mursalin, pemimpin dan tokohnya para anbiya wal mursalin. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Wa afdalun nabiyyin, dan beliau adalah nabi yang paling afdal, rasul yang paling afdal, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang ke-27, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan, keutamaan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Ini harus kita yakini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fadhiltu 'ala al-anbiya'i bi sittin." Aku diutamakan oleh Allah di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perangai. Ya, aku dibikin lebih afdal, aku lebih utama dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. U'titu jawami'al kalim. Yang pertama, aku diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim. Jawami'ul kalim itu kalimah mukhtasarah jami'atul makna. Jawami'ul kalim itu kalimat ringkas, kalimatnya singkat tetapi maknanya itu padat. Singkat padat. Itu namanya jawami'ul kalim. Itulah sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau kalau bicara itu singkat, tidak panjang. Tapi kandungan maknanya sangat dalam, sangat luas. Contoh, beliau mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Pendek kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dengan niatnya. Singkat. Tapi kandungan sabda Rasul ini sangat panjang, sangat luas penjabarannya. Itu namanya jawami'ul kalim. Juga seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang lain yang ma'ruf, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amal dengan tanpa contoh dari kami maka tertolak. Ini juga jawami'ul kalim. Kalau hadis yang pertama dinyatakan sebagai barometer amal batin, kalau hadis yang kedua tadi barometer amal zahir. Yang pertama adalah keikhlasan. Hadis yang kedua adalah mutaba'atus sunnah. Itu jawabul kalim. Semua amalan apapun yang kita lakukan harus dengan dua riwayat ini. Niatnya ikhlas ataukah tidak, sesuai dengan contoh Rasul ataukah tidak. Hanya dua ini. Namanya apa, Irfan? Jawami'ul kalim. Satu sangat banyak. Contoh yang lain dalam perkara ahkam. Sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Singkat. Hadis ini meniadakan semua bentuk kemadharatan dalam Islam. Ditiadakan. Juga melarang segala bentuk tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang memadharatkan orang lain. Semuanya. Dengan satu kata, la dharara, dua kata, la dharara wa la dirar. Singkat tapi penjabarannya sangat panjang. Rasulullah SAW ditanya tentang Islam. Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahatan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata. Islam dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain kau, ya Rasulullah. Islam panjang ini satu kata. Beliau mengatakan, kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Itu Islam. Artinya semua penjabaran Islam yang luas ini terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, dan semua yang ada itu ternyata disaripatikan di satu kata, pada kata-kata amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Semua kembali kepada al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma staqim, setelah itu istiqomahlah kamu di atas iman tadi. Islam yang sekian banyaknya satu kata amantu billah. Itu namanya apa? Jawami'ul kalim. Karena tina azakumullah, seseorang itu, seorang dai mubalig, semakin singkat bahasanya, tegas jelas bahasanya, tapi padat maknanya, berarti dia semakin mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam bab yang satu ini. Dan dia mauhibah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya. Ada tipikal saja bertele-tele panjang, kalau ngidul, tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya, mana tengahnya, mana sayapnya, panjang. Oh begitu. Hah? Setelah itu, ilahuna alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang begitu. Hah? Jadi, ini apa larinya kemana ini? Lompat-lompat, tidak jelas ujung pangkalnya. Ada ya semacam itu. Ada pula barakallahu fikum yang terlalu singkat. Poin pertama ini gini-gini, dua gini-gini, tiga gini-gini, tiga. Jadi orang ini, waduh, bagaimana penjabarannya ya? Nampaknya hanya ngasih matan ustaznya ini. Allah ustaz. Ada pula yang pas, jawami'ul kalim. Dikasih kalimat-kalimat yang itu merupakan kaidah-kaidah penting. Dikasih penjabaran seperlunya. Masalah yang luas cakupannya, disederhanakan, diklasifikasi dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang singkat. Memudahkan orang untuk memahaminya. Itu namanya jawami'ul kalim. Semakin dia mampu untuk melafalkan jawami'ul kalim, semakin tinggi ilmu yang dia punya, semakin dia dekat dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fadilah besar. Yang kedua kata Rasul, wa nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ru'b, rasa takut. Artinya, aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang Allah lemparkan di hati-hati musuh-musuh agama. disebutkan dalam lafaz yang lain, tabahan masih rata syahrin, secara satu bulan perjalanan. Maknanya ketika Rasul alaihi salatu wassalam hendak menyerang musuh, satu bulan sebelum Rasul berjalan, mereka sudah ketakutan. Dengar khabar Rasul mau menyerang wilayah A. Sudah panik itu. Gelisah. Gimana ini? Wah, ketakutan. Yang membuat mereka kalah. Itu Rasul ya. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuhku. Itu di zamannya Rasul. Di zaman sekarang mungkin terjadi kalau orang tadi betul-betul meneladani Rasul dalam semua hal. Akan ditakuti oleh musuh-musuh agama. Ini Evan terkait dengan bab jihad. Nah, dalam bab jihad. Kalau ada bendera jihad yang syar'i, sekarang enggak ada yang syar'i. Kalau seandainya ada, kemudian para mujahidin tadi betul-betul di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Panglimanya di atas sunnah mencontoh jihadnya Rasul. Mereka kemudian memiliki akidah yang kuat, ibadah yang giat, sunnah yang kokoh, manhaj yang kokoh, akhlak yang mulia. Wah, luar biasa, ditakuti oleh musuh-musuh agama. Rasul sudah tampil sosok mujahidin yang satu ini. Wah, gelisah semuanya. Ketakutan semuanya. Itu mungkin dengan syarat tadi. Itulah untuk bisa membacanya di sejarah para sahabat. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Sejarah Futuhat Islamiyah. Peperangan-peperangan Islam untuk memperlebar wilayah pada masa itu. Di situ antum akan mendapati bagaimana pasukan Islam itu dengan gagah beraninya betul-betul menakutkan pasukan musuh-musuh agama. Di zaman era kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa-masa penaklukan Persia, dikarenakan mujahidin dari kalangan para sahabat wa tabi'in yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda, sosok mujahidin di atas sunnah. Antum membaca sejarahnya, musuh agama sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Sampai terjadi sebuah perang namanya Dzatus Salasil. Itu bukan zamannya Rasul. Di zamannya Umar. Dzatus Salasil. Kenapa kok dikatakan sebagai Dzatus Salasil yang memiliki kerangkeng-kerangkeng, yang memiliki apa namanya? Rantai-rantai. Ternyata disebutkan di situ negara Persia, pemerintah Persia sudah kewalahan menghadapi mujahidin yang ada. Prajurit-prajurit Persia itu sudah sangat ketakutan menghadapi para sahabat dan para tabi'in. Supaya jangan lari, diikat pakai rantai pasukannya itu. Supaya jangan lari, supaya bertempur begitu. Rantai. Barakallahu. Iya, tambah enak. Gitu ya. Tambah enak, ndak lari ya tambah empuk. Dan betul. Maunya penguasa Persia tadi menyemangati prajuritnya supaya tampil dengan gagah berani melawan kaum muslimin. Ternyata sebaliknya. Pasukan muslimin dengan gagah beraninya barakallahu fikum menyerang mereka. Gitu, melihat pasukan muslimin datang sudah pada ketakutan dan panik. Mau lari gak bisa. Lebih panik lagi ketika pasukan muslimin tadi menyuarakan takbir. Wah, sudah itu. Jinnya lari semua ya kan. Sudah, karena gak bisa lari, sudah. Sembelih. Buahnya yang mati. Yang terbunuh ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Islam. Itu mungkin nusir tu birrubi. Syaratnya apa? Harus sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, kalau mujahidinya mikir pulang. Mujahidinya mikir nyonya terus. Ngelamun di pinggir pantai mikir nyonya terus. Kapan boleh ini? Para kelas itu mujahidinya melempem, gimana bagaimana bisa ditolong dengan ar-ru'b? Enggak bisa. Sesuai dengan bimbingan sunnah baru mendapatkan fadilah ini. Yang berikutnya kata Rasul, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Kalau di zaman dahulu, di zaman para anbiya wal mursalin yang dahulu, barakallahu fikum, mereka tidak boleh memakan harta ghanimah. Haram atas mereka yang namanya ghanimah. Jadi kalau mereka perang dan berhasil menaklukkan orang-orang kafir dan memiliki harta rampasan perang yang banyak, dikumpulkan jadi satu dan dimusnahkan, dibakar. Dimusnahkan, dibakar. Kalau ada yang mutil, ada yang maling, ketahuan. Itu ketahuan ya. Ketahuan. Ketika dikumpulkan kok tidak dimakan oleh api. Ini mesti ada yang gak beres ini. Itu biasanya Nabi tersebut meminta masing-masing kabilah dari pasukan yang ada menjabat tangan beliau. Iya, jabat tangan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Pada kabilah kamu malingnya ini. Panggil semua kabilah kamu. Dah jabat tangan satu persatu. Pas ketemu malingnya, klak. Kamu orangnya. Ada riwayatnya, Evan. Itu disebutkan dalam sejarah nabi-nabi yang sebelumnya. Haram. Adapun untuk umat ini, di zaman Nabi kita Muhammad, di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang namanya ghanimah, harta rampasan perang, itu halal. Baik dalam bentuk persenjataan, barang-barang, perkakas, mobil, budak-budak, dan segala macamnya. Itu semuanya halal. Baik di zamannya Rasul, ataupun di zaman-zaman setelah Rasul alaihi salatu wassalam, yang penting jihadnya syar'i. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bikin mujahidin cepat kaya. Barakallahu fikum. Perang melawan orang kafir, menang. Wah, melimpah itu. Ada rumah, ada mobil, ada emas, ada perak, ada uang, ada perkakas, ada. Semangat dalam budaya ini. Ada wanita dan segala macamnya. Dibagi itu. Dibagi. Assalamualaikum. Pas di bagian kamu, ada budak perempuannya. Halal bagi kamu. Syaratnya, kalau dia tidak sedang hamil, harus ditunggu satu kali haid. Ya, tunggu satu kali haid, baru setelah itu silakan. Halal. Kalau dia hamil, harus melahirkan terlebih dahulu. Baru kemudian silakan. Tanpa ikatan pernikahan. Dikarenakan dia status sebagai seorang budak. Gitu ya. Nah, budak. Budak. Gitu, seneng. Para-para budak. Merdeka juga masih banyak. Naam. Yang berikutnya kata Rasul. Wa ju'ilat liyal arbu tahuran wa masjidah. Dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sholat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, maka dimanapun Anda mendapati sholat, hendaklah dia sholat. Dikarenakan semua yang ada di permukaan bumi itu bisa dipakai untuk sholat. Kecuali kuburan. Yang kedua, tempat-tempat buang hajat. Yang ketiga, tempat-tempat yang kotor, yang najis. Tempat-tempat sampah dan segala macamnya. hanya ini. Selebihnya boleh. Dan tamak itu pun juga untuk bersuci. Kalau tidak ada air, bisa tayamum dengan debu yang suci. Itu kemudahannya. Di zaman dahulu, umat-umat yang terdahulu kalau mau ibadah, harus di tempat ibadah. Ini gerejanya, ini kapelnya, segala macamnya, harus tempat ibadah. Muslimin, kasih kelonggaran. Kalau memungkinkan di masjid. Tidak memungkinkan di surau. Tidak memungkinkan dimanapun Anda berada. Datang waktu sholat, langsung sholat di situ. Suci. Tidak ada air, silakan menggunakan debu. Enak. Misalkan Anda sebagai petani kentang. Petani kentang di perbukitan Dieng sana. Kok di atas bukit itu? Jarak antara bukit dengan pemukiman sangat jauh. Jalan kaki lama. Datang waktu sholat zuhur, datang waktu sholat asar. Itu kalau pulang balik lagi, memakan waktu cukup lama. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Begitu datang waktu zuhur, langsung Anda kumandangkan azan di puncak bukit tadi, dan silakan sholat di tempat Anda bekerja. Cari tempat yang agak luas, yang agak lapang, yang bersih, sholat di situ. Boleh. Ada air, pakai air. Gak ada air, tayamum. Luar biasa. Enak ya, kan? Gampang kan? Nah, itu adalah kemuliaan yang diberikan pada umat ini. Yang berikutnya kata Rasulullah, ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan aku diutus oleh Allah kepada semua makhluk. Semua makhluk meliputi bangsa jin dan bangsa manusia. Rasul itu sebagai rasul seluruh makhluk sampai yaumul kiamah nanti. Yang manusia, yang jin, yang Arab, yang non-Arab, semuanya. Beliau sebagai rasul untuk semua umat. Maka ini sebagai bantahan kepada pihak yang menyatakan Rasulullah itu nabinya orang Arab. Itu pemahaman yang sangat menyimpang, yang sangat batil. Yang menyatakan Rasul itu nabinya orang Arab. Salah ya. Beliau nabi. Rasul untuk semua makhluknya Allah. Baik manusia atau jin. Baik bangsa Arab ataukah non-Arab. Seluruhnya. Dan yang terakhir kata Rasul, wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku dijadikan sebagai penutup para nabi, sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada nabi yang setelahku. Ini semua ikhwan diimani, diyakini, rasul sebagai penutup para nabi, rasul sebagai sayyidul mursalin, rasul sebagai afdalul anbiya'i wal mursalin, nabi yang paling afdal, nabi yang paling utama. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ada pun yang berikutnya insyaallah akan kita sebutkan pada perjumpaan yang kedua insyaallah taala. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.